Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah dalam suasana yang bahagia di kediaman Bapak Baihaqi dalam acara Walimatul Khitan putra beliau yang bernama Muhammad Omar El Azizi, yang alhamdulillah sudah sebulan yang lalu di Khitan. Doa dari kami Kasima, semoga adik Omar El Azizi menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya banyak-banyak terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Bapak Baihaqi yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami Kasima untuk menghibur dan memeriahkan acara tasyakuran di siang hari ini. Kami Kasima dari Magelang, Kasidah Irama Melayu yang hadir dari Ngabean Secang Magelang di bawah pimpinan Ibu Hajah Sri Andariah Magister Agama. Tentunya hadir di sini untuk memberikan doa restu kepada adik Omar El Azizi juga ya. Baik, sebelum lagu-lagu kami sajikan, satu persatu personel dari Kasima saya perkenalkan. Drummer Kasima selaku big boss kami yang cantik jelita. Siapa dia yang senyumnya manis dan mempesona? Anidia Dwi Astuti SA. Basis Kasima yang cantik, yang hari ini sangat luar biasa cantik, mempesona, tinggi semampai. Siapa dia? Raviana Ardila Kasima. Hey. Pianis Kasima yang tak kalah cantiknya, Ana Ariana Kasima. Pemain ketipung yang juga mempesona, senyumnya manis kayak gula jawa. Siapa dia? Saya perkenalkan si cantik Reddy Ermawati Kasima. Peniup suling Kasima yang paling kecil, paling imut di antara yang lain. Si imut-imut Nesha Kasima. Berikutnya Melodis Kasima yang manis, manekin-manekinnya Kasima ini ya. Irta Melodis cantik, ada Tamboy Kasima yang mempesona, Maya Kasima. Berikutnya Lin Arjun yang unyu-unyu cantik, piawai main piano. Saksofonnya Kasima yang jos gandos. Siapa dia? Coba di zoom on. Gantengnya dia Kasidah Irama Melayu Magelang. Kasima, tak lupa saya perkenalkan juga yang paling ujung, Neni Syahrina, yang tengah yang cantik, Soima Kasima, dan saya sendiri Dwi Krisna Kasima. Baik, terimalah satu tembang sebagai ucapan doa bersama ya, dengan satu harapan semoga acara di siang hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama dengan Bismillah Kasima. Bismillahirrahmanirrahim.